الحمد لله الحمد لله الذي عرف عباده حقيقة الدنيا حتى تبين له نفعها عن آفاتها فإنها حلوة حضرة فمن أخذها بحقه بورك له فيها فرب متحوض فيما اشتهت به نفسه فصار سعيه هباء منثورا فدعاؤه صبورا ثم الجحيم مأواه فساءت مصيرا فسبحان الذي قال فيما أوحى جل وعلا وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويضل من يشاء باتباع الهوى فيهوي إلى عذاب الجحيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اللهم فصل وسلم على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم النبي المختار مهبد الأنوار وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار وعلى التابعين لهم في الإيسار والإعسار صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القرار أما بعد فأوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله وطاعته اتقوا الله حق تقاته باجتناب النواهي وامتثال الأوامر لعلكم تفلحون في الأوائل والأواخر واعلموا رحمكم الله أن ما يصحبك في الآخرة وتبقى ثمرته بعد الموت أمران معرفة الله والعبادة الخالصة لوجه الله فكل حظ ونصيب وغرض شهوة ولذة عاجل الحال هي الدنيا فإنها خداعة روادة سريعة الفناء تعيد بالبقاء ثم صار سيرا عنيفا سريعا فرب متناوليها يقع في التحاسد والجفاء ثم العداوة والدناءة فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala apa yang kita pandang maupun yang kita sandang selama dalam kehidupan dunia ini, semuanya akan terpisah dengan kita dan kita tinggalkan. Yang akan menyertai kita ketika kita diungsikan, diasingkan oleh orang-orang sekitar kita di liang kubur, adalah dua hal. Yang pertama, segala sesuatu yang mengantarkan kepada kita akan kesadaran bahwasannya kita ini tak lebih hanya seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang tak berdaya, dan semua kebutuhan kehidupan kita telah dicukupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ialah beribadah, menghambakan diri, menjalankan tugas-tugas yang ditugaskan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, dengan catatan kita jalankan dengan tulus ikhlas. Karena kita ini adalah ciptaan dan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah. Adapun segala jabatan yang merupakan amanah yang kerap kali menjadi perebutan di antara kita, kemudian kita jadikan sebagai kesempatan untuk sebagai kendaraan nafsu kita agar kita dapat menguasai hati umat manusia, ataupun harta yang telah berhasil kita kumpulkan, kita tanpa peduli apakah dari jalan yang halal atau jalan yang haram, yang kemudian kita pergunakan untuk mencari ridho dari seorang istri dan anak. Tak peduli lagi meskipun di dalam harta di sana itu ada hak anak-anak yatim dan orang miskin yang seharusnya kita bayar melalui zakat dan sedekah. Penyalahgunaan dan kecintaan kita pada dua hal tersebut akan menjadi beban kita dalam kehidupan di akhirat kali. Dan kerap kali peristiwa dunia itu mengantarkan kita kepada satu pertengkaran, satu percekcokan, bahkan hal itu seringkali membuat agama yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah diagungkan dan berwibawa di hadapan umat manusia, menjadi agama yang hina. Bahkan pengikut-pengikutnya pun dianggap rapuh karena kecintaan mereka terhadap dunia. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah. Hal ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushiku antada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qus'iha." Faqala al-qa'il, "Awa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah?" Qala, "Bal antum kasirun, walakinnakum husa'un ka husa'is sayl, wa sayanzi'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum, wa la yakdhibanna fi qulubihimul wahnu." Qala qa'il, "Wa bal mahnu ya Rasulullah?" Qala, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Sudah hampir atau sudah dimulai umat manusia memperebutkan kita sebagaimana mereka berebut satu makanan pada tempatnya. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, Apa sebab sedikitnya kita saat itu ya Rasul? Rasul menjawab, tidak. Kalian saat itu adalah banyak dan mayoritas di dunia. Tapi keberadaan kamu tak lebih hanyalah bagaikan buih atau bagaikan untuk air banjir. Saat itu Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan rasa takut dan kewibaan pada musuh-musuh kalian. Kemudian sementara itu yang berkembang dan bergejolak di hatimu adalah wahan. Seorang sahabat bertanya, apakah wahan yang ada di hati kami itu ya Rasul? Rasul menjawabnya, yaitu kecintaan kalian yang luar biasa terhadap dunia. Tak kamu dan kamu tak takut mati ataupun tidak memperhatikan persiapan bekal untuk kematian. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala juga memperingatkan kepada kita dalam surat Fatir ayat 5. Ya ayyuhan nas, inna wa'adallahi haqqun, fala taghurrannakumul hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahil gharur. Yang artinya, wahai umat manusia, sesungguhnya janji Allah subhanahu wa ta'ala akan kematian, kemudian kebangkitan dan hari balasan, kesemuanya itu adalah benar akan terjadi. Maka dari itu, janganlah kalian tertipu dengan gemerlapnya kehidupan dunia. Dan janganlah kalian tertipu, tak percaya dan tak melaksanakan tugas-tugas Allah, karena hanyut dengan orang-orang yang sudah tertipu dengan dunia. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah. Al-Habib Syaihan bin Ali As-Segab dalam wasiatnya beliau berkata, janganlah kalian tertipu dengan jabatan yang kau raih, dengan benar atau tidak, yang kerap kali amanah itu kau jadikan kesempatan. Lihatlah jabatan yang Allah pernah berikan kepada Namrud dan Fir'aun, yang keduanya berakibat pada kehinaan selama-lamanya. Yang kedua, janganlah kalian tertipu dengan ibadah yang telah kalian lakukan, karena hal itu belum tentu kalian lakukan dengan ikhlas yang akan diterima di sisi Allah, yang kemudian dengan rahmat dan kemurahannya kita akan mendapat balasan dari ibadah itu. Lihatlah faya ma'saral muslimin, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang pernah ibadah ribuan tahun, yaitu iblis, yang kemudian diberi tempat yang layak, yaitu surga. Lantas, karena kesombongannya, merasa paling baik, akhirnya ia terusir dari surga, hina selama-lamanya di neraka. Yang ketiga, janganlah kalian tertipu dengan ilmu yang telah kalian raih dan kalian kuasai. Sudahkah ilmu itu mengantarkan kalian untuk lebih tawadhu, lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Ataukah keilmuanmu itu membawa kalian sombong, merasa mulia, paling benar sendiri, sehingga tak menghormati dan menghargai pendapat orang lain? Lihatlah luasnya ilmu yang telah Allah berikan kepada ulama Bani Israel bal amba'ura, seorang ulama Bani Israel yang kemudian sikapnya itu disamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan seekor anjing. Hal itu diceritakan Allah dalam surat Al-A'raf 175-176. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardh wa atba'a hawa fa'adallahu famasaluhu kamasalil kalb in tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Yang artinya, dan bacakanlah wahai Nabi Muhammad, ceritakan pada umat manusia cerita tentang orang-orang yang telah aku berikan padanya ayat-ayatku, yaitu pengertian tentang agama Allah. Kemudian pengertian itu mereka lepaskan. Kemudian dia mengikuti, diikuti oleh syaitan dan didukung oleh syaitan. Maka jadilah ia orang-orang yang sesat. Jika aku kehendaki, sesungguh aku akan tinggikan derajatnya mereka yang punya ilmu itu dengan ilmu pengetahuan itu. Tapi sayang, dia cenderung pada gemerlapnya dunia sehingga ia menuruti hawa nafsunya. Maka perumpamaan dia bagaikan seekor anjing. Jika kamu menghalaunya, ia tetap melet atau mengulurkan lidahnya, atau kau biarkan, ia tetap mengulurkan lidahnya. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah. Untuk itu, janganlah kita tertipu dengan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus lebih berhati-hati untuk menggunakan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala itu, agar kita tergolong orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga karunia nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, Allah berkenan menyertakan hidayahnya, bimbingannya, sehingga kita dapat menjadikan orang-orang yang mengsandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inna ajlal mawa'idi liduranil gulub wa amhal indali limusabbaril dhunub kalamullahi allamil ghuyub. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ana wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة من أفضل الأيام والأعياد وفصه بساعة الدعاء فيها مجاب مسموع للحاضرين والباد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العباد وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أشرف العباد والزهاد. اللهم فصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم إلى يوم التناد. أما بعد، فأوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله وطاعته، فإن التقوى أفضل زاد العباد الموصل للسعادة في دار الدنيا إلى يوم المعاد. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما وأمرنا بذلك إرشادا لنا وتعليما، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلان الخليل خليفة نبيك على التحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وعن الإمام الأواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعن ذي النورين والبرهان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعن ليث بن غالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعن الستة الباقين للعشرة طلحة وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي أبيدة عامر بن الجراح والزبير بن عوان وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم اصلح صلاتنا وأمراءنا وولاة أمورنا وعلماءنا صلاحا تاما واجعلنا وإياهم هداة مهتدين اللهم اجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة رحية تجري فيها أحكامك وسنة رسولك اللهم ارفع عنا القحط والغلاء والجور والفتن والوباء وسائر أنواع البلاء عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين اليهوديين ومن تبعهم وارزق اللهم لنا أهلنا وأولادنا وأهل قدرنا السلام والعافية والمعافة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أجل وأعظم وأكبر